بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih pada bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Masih membahas ayat ke-31 dari surah At-Taubah. Pada catatan kakinya disebutkan hadis yang menjelaskan tentang kedatangan An bin Hatim radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan di leher Adi bin Hatim ada salib. Maka Nabi mengatakan, wahai Adi, lemparkan berhala ini dari lehermu. Lalu aku sampai kepada beliau dalam badan beliau membaca surah Al-Bara'ah, yakni At-Taubah, sampai pada ayat ini 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka Yahudi dan Nasara menjadikan para ulamanya dan para ahli ibadahnya sebagai rob-rob selain Allah. Maka kata Adi, ya Rasulullah, sesungguhnya kami, yakni orang-orang Nasara atau ahli kitab, tidak menjadikan mereka ulama dan ahli ibadahnya sebagai rob-rob. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, bala, tentu Yahudi dan Nasara menjadikan para ulamanya dan para ahli ibadahnya sebagai arbaban, rob-rob selain Allah. Alaysa yuhilluna lakum ma hurrim alaikum fatuhillunahu wa yuharrimuna alaikum ma uhilla lakum fatuharrimunahu. Bukankah ulama dan ahli ibadah kalian menghalalkan untuk kalian perkara yang haram, perkara yang telah diharamkan atas kalian, lalu kalian menghalalkannya? Dan bukankah mereka, ulama dan ahli ibadah kalian, mengharamkan untuk kalian apa-apa yang telah dihalalkan untuk kalian, lalu kalian mengharamkannya? Fakultu, maka aku menjawab, bala, benar, tentu seperti itu wahai Rasulullah. Qala fatilka ibadatuhum. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka itulah peribadahan kalian, yakni ahlul kitab, kepada mereka, ulama dan ahli ibadahnya, dengan cara menuruti penghalalan dan pengharaman ulama dan ahli ibadah mereka yang bertentangan dengan penghalalan dan pengharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Aku katakan kitab Ta'liq, kitab ini, al-hadithu fil musnad wa tirmidhi mutawwalan. Hadith ini disebutkan dalam kitab al-musnad, yang dimusnad al-imam Ahmad, dan sunan at-tirmidhi secara panjang lebar. Wa qala abul bakhtari fi qawlihi azza wa jal, dan berkata Abul Bakhtari rahimahullah menafsirkan firman Allah azza wa jal, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka Yahudi dan Nasara menjadikan ahbar para ulama mereka dan ruhban para ahli ibadahnya arbaba min dunillah, sebagai rob-rob selain Allah. Qala, maka Abul Bakhtari rahimahullah menjelaskan, ama innahum Lau amaruhum ayya'buduhum min dunillahi ma ata'uhum. Ketahuilah, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, seandainya para ulama dan para ahli ibadahnya menyuruh mereka, memerintahkan mereka agar mereka beribadah kepada ulama dan ahli ibadah tersebut selain Allah, niscaya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan mentaati mereka, para ulama dan ahli ibadahnya. Kalau ulama dan ahli ibadahnya menyuruh mereka menyembah ulama dan ahli ibadah tersebut dengan cara sujud, rukuk, berdoa kepada mereka, memberikan persembahan, nazar, dan yang lainnya kepada mereka, tentu Yahudi dan Nasara tidak akan mentaatinya. Walakinnahum amaruhum faja'alu halalallahi haramahu wa haramahu halalahu fa'ata'uhum fakanat tilka rububiyyatu. Akan tetapi para ulama dan ahli ibadah ahlul kitab, mereka memerintahkan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, maka para ulama dan para ahli ibadahnya ahlul kitab menjadikan apa yang Allah halalkan menjadi perkara yang haram, dan mereka menjadikan apa yang Allah haramkan menjadi perkara yang halal. Lalu ahlul kitab Yahudi dan Nasara mentaati mereka. Maka itulah makna dari ar-rububiyyah, menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai rab-rab, yakni pembuat syariat, peletak syariat yang halalkan dan yang mengharamkan semaunya mereka, ulama dan ahli ibadah tersebut. Wa qala Waqi' haddatsana Sufyan, yani Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, wal A'mash bin Mihran rahimahullah, dan al A'mash rahimahullah, jami'an semuanya dari Sufyan dan Al-Amash. An Habib ibni Abi Thabit, dari Habib bin Abi Thabit. An Abi Thabit, dari Abu Thabit. An Abil Bakhtari qala, dari Abul Bakhtari qala, beliau berkata, qila li Hudzaifata fi qawlihi ta'ala, pernah ditanyakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma tentang firman Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai rab-rab selain Allah. Akanu ya'budunahum, maka mereka bertanya kepada Hudzaifah, apakah Yahudi dan Nasara tersebut beribadah kepada ulama dan ahli ibadahnya, menyembah ulama dan ahli ibadahnya? Faqala la, maka Hudzaifah menjawab tidak. Walakin kanu yuhilluna lahumul harama fayuhillunahu wa yuharrimuna alaihimul halala fayuharrimunahu. Akan tetapi para ulama dan ahli ibadah mereka menghalalkan untuk mereka perkara yang haram, lalu mereka ikut menghalalkannya, dan ulama serta ahli ibadah mereka mengharamkan atas mereka perkara yang halal, lalu mereka pun mengharamkannya. Qultu al haditsu akhrajahu at-Tirmidzi wa hasanahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi majmu'i al-fatawa, fi majmu'i al-fatawa. Aku katakan kata penta'liq, hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Inilah beberapa asar dan hadis yang menjelaskan makna menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai rab-rab selain Allah, maksudnya menjadikan mereka sebagai pensyariat, membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid ini, ittakhadhu ay ja'ala al-yahudu wan nasara ittakhadhu, mereka menjadikan, maksudnya al-yahudi, orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan, ahbarahum, ahbar mereka, yakni ulama'ahum, Yahudi dan Nasara menjadikan para ulamanya, waruhbanahum, dan ruhban mereka, yakni ay ubbadahum, para ahli ibadahnya, arbaban, sebagai rob-rob. Yahudi dan Nasara menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai rob-rob. Ay maksudnya musyarri'ina lahum, yuhalliluna wa yuharrimuna. Maksudnya mereka menjadikan ulama dan ahli ibadah tersebut, ulama dan ahli ibadah mereka sebagai rob-rob, yakni sebagai para pembuat syariat, peletak syariat, para pembuat syariat untuk mereka. Mereka menghalalkan dan mereka mengharamkan sesuatu untuk Yahudi dan Nasara. Karena tasyri'a min khasa'isir rabbi, dikarenakan at-tasyri' meletakkan syariat, membuat syariat atau mensyariatkan, itu termasuk dari kekhususan Ar-Rabb, yakni Allah Ar-Rabb, yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Maka meletakkan syariat, mengharamkan, menghalalkan, itu termasuk dari kekhususan Allah Ar-Rabb sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Faman ata'a makhluqan fi faqad ittakhadahu ar-rabban, faqad ittakhadahu rabban. Maka siapa saja yang mentaati makhluk dalam masalah ini, dalam masalah peletakan syariat atau pensyariatan, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai rob yang mengatur para hamba dengan mengharamkan dan menghalalkan. Padahal pengharaman dan penghalalan adalah kekhususan Ar-Rabb, yakni Allah Azza wa Jalla. Sehingga siapa saja mentaati makhluk dalam masalah ini, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Rabb selain Allah, berarti dia musyrik. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka Yahudi dan Nasara, yakni Nasara, menjadikan Al Masih ibn Maryam, yakni Isa bin Maryam, ay maksudnya wattakhadhu Isa alaihi salam rabban bi ibadatihim lahu. Maksudnya mereka orang-orang Nasara menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai rab dengan memberikan ibadah kepadanya, dengan ibadah mereka kepada Nabi Isa alaihi salam tersebut. Karena rab adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Ar-Rabb, yakni yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Sementara tidak ada yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tetapi mereka orang-orang Nasara menjadikan Isa bin Maryam sebagai Rabb dengan cara memberikan ibadah kepada beliau. Subhanahu amma yusyrikun. Allah akhiri ayat ini dengan firman-Nya subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ai tanazzahallahu ta'ala wa taqaddasa 'anish syuraka'i wa nudhara'i. Yani bahasanya Allah Ta'ala mensucikan dan membersihkan dirinya dari asyuraka, sekutu-sekutu, dan an-nudhara, sesuatu yang disamakan, dianggap sebagai sesuatu yang sama dengan Allah. Maka Allah sucikan dirinya dari seluruh sekutu dan seluruh tandingan atau yang dianggap sama dengan Allah. Al-makna al-ijmaliyu lil ayah, makna global ayat ini. Yukhbirullahu subhanahu 'anil yahudi wan nasara annahum istansahu ar-rijala minal ulama'i wal 'ibadi fata'uhum fi tahlili ma haramallahu wa tahrimi ma ahallahu fanazzaluhum bidzalika manzilatar rabbi alladhi min khasa'isihi at-tahlilu wa tahrimu. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan di ayat ini tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, bahwasanya mereka meminta nasihat, minta fatwa kepada beberapa orang dari ulama dan ahli ibadah mereka. Maka orang-orang Yahudi dan Nasara mentaati ulama dan ahli ibadah mereka tersebut dalam penghalalan apa yang Allah haramkan dan dalam pengharaman apa yang Allah halalkan. Sehingga mereka Yahudi dan Nasara telah memposisikan ulama dan ahli ibadah mereka dengan perbuatan tersebut. Mereka telah memposisikan ulama dan ahli ibadahnya pada posisi atau kedudukan Ar-Rabb, yakni Allah. Yang diantara kekhususan Ar-Rabb adalah penghalalan dan pengharaman. Yahudi dan Nasara telah menjadikan, telah mendudukan, telah memposisikan ulama dan ahli ibadah mereka pada kedudukan Ar-Rabb karena mereka mentaati penghalalan dan pengharaman ulama dan ahli ibadah tersebut. Yang mana pengharaman dan penghalalan adalah kekhususan Ar-Rabb, yani Allah Azza wa Jalla. Kama 'abada an-Nasara 'Isa wa za'amu annahu ibnullah. Sebagaimana orang-orang Nasara telah menyembah atau beribadah kepada Isa dan mereka menyangka bahwasanya Isa itu adalah anak Allah, putra Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun wa amma yasifun. Fanabadhuhu kitabullahi alladhi amarahum fihi bita'atihi wahdahu wa ibadatihi wahdahu. Maka orang-orang Nasara telah melempar kitabullah yang di dalam kitabullah tersebut Allah memerintahkan mereka agar mentaatinya saja dan agar mereka beribadah kepada Allah saja. Tetapi orang-orang Nasara melempar kitab Allah, yakni kitab mereka Injil, yang di kitab tersebut Allah memerintahkan orang-orang Nasara agar mereka mentaati Allah saja dan agar mereka beribadah kepada Allah saja. Tetapi mereka melanggarnya. Mereka membuang kitab Injil, yakni melemparkan isinya, tidak mengamalkan isinya. Walaupun mungkin kitabnya tidak dibuang, tetapi karena mereka tidak mengamalkan isinya, maka dianggap telah membuang kitab tersebut di belakang mereka. Wa hadza ikhbarun minhu subhanahu yatadhammanu inkara ma fa'aluhu. Dan ini merupakan penghabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berisi pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh mereka Yahudi dan Nasara yang berbuat syirik. Yahudi dan Nasara menjadikan ulama dan ahli ibadahnya sebagai para pembuat syariat. Ini adalah perbuatan syirik, syirik besar. Demikian pula Nasara menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah, menyembah Isa bin Maryam alaihissalam. Maka dalam ayat ini Allah khabarkan bahwasanya dia mengingkari perbuatan ahlul kitab tersebut. Walidzalika, karena itulah, karena Allah mengingkari perbuatan Yahudi dan Nasara, nazzahu nafsahu amma tadammanuhu hadzal fi'lu minasyirki bi. Oleh karena itulah Allah sucikan dirinya dari perbuatan syirik yang dikandung oleh perbuatan orang Yahudi dan Nasara tersebut. Allah mensucikan dirinya dari apa yang dikandung dalam perbuatan ini, perbuatan Yahudi dan Nasara, yaitu kesyirikan. Allah mensucikan dirinya dari kesyirikan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Menunjukkan Allah mengingkari, Allah mengingkari mereka, Yahudi dan Nasara yang berbuat syirik. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini terhadap bab yang kita bahas. Annaha dalat ala anna min ma'na at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifradallahi bi-ta'ati fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dengan ketaatan dalam masalah penghalalan apa yang Allah halalkan dan pengharaman apa yang Allah haramkan. Wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillahi yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fa huwa musyrikun. Dan bahwasanya siapa saja yang menjadikan seseorang selain Allah yang menghalalkan apa yang dia halalkan dan mengharamkan apa yang dia haramkan, maka ini adalah seorang musyrik ketika dia mengikuti penghalalan dan pengharaman selain Allah. Siapa pun dia, apakah ulama, ahli ibadah atau yang lainnya, maka orang ini musyrik ketika dia mengikuti penghalalan dan pengharaman selain Allah yang bertentangan dengan penghalalan dan pengharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ma yustafadu min al-ayah, beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna min ma'na at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ta'atallahi fi at-tahlili wa tahrim. Bahwasanya di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mentaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Ketika seorang hamba hanya mentaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman, maka ini menunjukkan dia orang yang bertauhid. Karena di antara makna tauhid adalah mentaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman yang ada dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Karena As-Sunnah adalah wahyu juga. Karena Nabi tidak akan berbicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Faedah yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil harami wa tahrimil halali faqad ittakhadahu syarikan lillah. Bahwasanya siapa saja yang mentaati seorang makhluk dalam penghalalan apa yang haram dan sebaliknya dalam pengharaman apa yang halal, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu bagi Allah. Dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan dia tersebut, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal yang bersumber dari makhluk tadi. Maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam masalah at-tashri', pensyariatan, penghalalan maupun pengharaman. Faedah yang ketiga, ar-raddu 'ala an-nasara fi i'tiqadihim fil masihi alaihi salam wa bayanu annahu 'abdullah. Bantahan terhadap orang-orang Nasara dalam masalah keyakinan mereka tentang Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam, dan penjelasan bahwasanya Isa bin Maryam alaihissalam adalah hamba Allah, karena semuanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada satu ilah saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti selain Allah adalah hamba-hamba Allah, termasuk Isa bin Maryam yang juga punya kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka, orang-orang Nasara, adalah orang-orang yang keliru dalam meyakini Al-Masih Ibnu Maryam. Orang-orang Nasara meyakini Al-Masih adalah Ibnullah Ta'ala Allahu amma yaqulun. Dan penjelasan pada ayat ini bahasanya Isa bin Maryam adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tanzihullahi anisyirki, pensucian Allah dari kesyirikan. Allah disucikan dari kesyirikan, kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat ini, Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah tidak pantas untuk dipersekutukan. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu-satunya ilah yang hak, satu-satunya yang berhak diibadahi, satu-satunya Ar-Rabb yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Berikutnya, ayat yang berikutnya yang ada di bab ini, berarti kita telah melewati 3 ayat, Al-Isra 57, Az-Zukhruf 26 dan 27, yang ketiga At-Taubah 31. Yang berikutnya yang keempat, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashadu hubban lillah walau yaral ladhina zalamu idh yarawna al'adaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha shadidul 'adzab. Al-Baqarah 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang zalim tersebut yang menyekutukan Allah, mereka melihat, ketika mereka melihat azab dari kiamat, bahwasanya kekuatan itu hanyalah milik Allah seluruhnya. Bahwasanya kekuatan itu seluruhnya hanya milik Allah, dan bahwasanya Allah adalah zat yang maha keras siksaannya, niscaya mereka akan berhenti dari kesyirikannya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, minan nasi fariqun minan nas wa minan nasi, dan di antara manusianya ini fariqun minan nas, sekelompok manusia, bukan semuanya, min dunillah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada yang menjadikan min dunillah ai ghairillah selain Allah andadan sebagai tandingan-tandingan. Ai andadan ai amsalan wa nudara'a, yakni sesuatu yang dianggap serupa dan sama. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, yakni yang dianggap sama, mirip, serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Al-mahabbatu iradatu ma tarahu aw tadhunnuhu khaira wa raghbatu fihi. Sedangkan al-mahabbah adalah keinginan terhadap sesuatu yang kau lihat atau yang kau anggap baik dan cinta padanya, semangat padanya, pada sesuatu yang dianggap baik tersebut. Ini makna al-mahabbah. Kahubbillah, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ayusawunahum bihi fil mahabbati al-muqtadiyati lidzulli lilmahbubi wal khudu'i lahu. Maksudnya kaum musyrikin tersebut menyamakan tandingan-tandingan tadi dengan Allah. Dalam masalah apa? Dalam masalah al-mahabbah, kecintaan. Mereka musyrikin mencintai tandingan-tandingan yang mereka sembah tersebut seperti mereka mencintai Allah. Ini sama kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan selain Allah dengan kecintaan mereka kepada Allah, sama besarnya. Ya tentunya kecintaan tersebut memberikan konsekuensi adanya adzul, penghinaan diri terhadap zat yang dicintai, dan memberikan konsekuensi adanya ketundukan kepadanya. Kaum musyrikin jelas mereka menghinakan dirinya dan merendahkan dirinya serta tunduk terhadap tandingan-tandingan tersebut yang mereka sembah selain Allah. Mereka menghinakan diri mereka, menundukkan diri mereka, dan merendahkan diri mereka kepada tandingan-tandingan tersebut. Sebagaimana mereka juga menghinakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi dari al-mahabbah, kecintaan. Konsekuensinya adalah, konsekuensi dari kecintaan adalah tunduk taat dan menghinakan diri kepada zat yang dicintai tersebut. Kalau kecintaan kepada Allah, jelas ini konsekuensinya adanya penghinaan diri, merendahkan diri dan tunduk kepada Allah dengan mutlak. Demikian pula kecintaan kepada selain Allah yang seperti ini, yang besar seperti ini, yang dia berikan kepada Allah, yang memberikan konsekuensi dia menghinakan dirinya kepada Allah, ketika kecintaan yang besar ini yang telah dia berikan kepada Allah, diberikan kepada selain Allah, juga sama akan memberikan konsekuensi orang tersebut akan menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, dan tunduk kepada tandingan atau selain Allah tersebut. Adapun kecintaan kepada selain Allah yang sifatnya fillah dan lillah, karena Allah dan dalam rangka mencintai Allah, maka itu sifatnya mengikuti kecintaan kepada Allah, bukan berdiri sendiri. Sehingga kecintaan kepada selain Allah karena Allah dan karena dalam rangka mencintai Allah, itu tidak ada konsekuensi penghinaan diri dan perendahan diri kepadanya. Tetapi konsekuensinya ya mencintai kaum mukminin, tentunya membantu mereka, loyal kepada mereka, membela mereka. Ini konsekuensinya. Tetapi tidak ada ibadah atau penghinaan diri atau perendahan diri, tidak ada. Karena ibadah, perendahan diri, penghinaan diri, ini adalah kekhususan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. walau yara ay law ya'lamu. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah. Kaum musyrikin tadi, mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Demikian pula, mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah dengan kecintaan yang besar. Tetapi kaum mukminin, orang-orang yang beriman, lebih besar lagi kecintaan mereka kepada Allah daripada kecintaan musyrikin kepada Allah atau kepada berhala-berhalanya, tandingan-tandingannya. Mengapa? Karena kecintaan kaum mukminin murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sementara kecintaan musyrikin terbagi-bagi. Sebagian diberikan kepada Allah walaupun besar, tetapi di bawah kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Sebagian lagi diberikan kepada selain Allah. Maka tidak sebesar kecintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yara alladzina zalamu, seandainya orang-orang yang zalim tersebut yara, yakni melihat, maksudnya lau ya'lamu, seandainya mereka mengetahui, idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, idh yarawna al'adzaba, ketika mereka melihat azab, yakni waqta ma yu'ayidunahu, yakni waktu mereka menyaksikan, melihat azab di hari kiamat dengan mata kepala mereka sendiri, annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu seluruhnya milik Allah, annal quwwata lillahi, yakni li annal qudrata wal ghalabata lahu wahdahu, bahwasanya kekuatan itu milik Allah, maksudnya dikarenakan al-qudrah kemampuan dan al-ghalabah sifat mengalahkan itu hanya milik Allah saja. Hanya milik Allah kekuatan yang sempurna dan al-ghalabah sifat mengalahkan itu hanya Allah saja. Hanya milik Allah saja. Wa anna Allah syadidul adab, dan bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Ketika mereka mengetahui hal ini, niscaya mereka akan menyesal dan mereka akan berhenti dari kesyirikan yang mereka lakukan tersebut. Qala al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah, makna global ayat ini. Dzakara Allah Subhanahu wa taala halal musyrikin bihi fid dunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan selain Allah di dunia. Allah sebutkan keadaan musyrikin di dunia ini. Wa ma alahum fil akhirah, dan Allah sebutkan tempat kembalinya mereka. Allah sebutkan tempat kembalinya mereka di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nudhara'a sawuhum bihi fil mahabbati. Di mana kaum musyrikin ketika di dunia mereka menjadikan untuk Allah amsalan, sesuatu yang dianggap sama serupa dengan Allah, dan nudhara, tandingan-tandingan bagi Allah, yang mereka menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah fil mahabbah, dalam masalah kecintaan. Tsumma dzakara halal mu'minina al-muwahhidina, kemudian di ayat yang sama, di ayat ini setelahnya Allah menyebutkan keadaan kaum mukminin muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, annahum yuhibbunallaha hubban yafuqu hubb ashabil andadi li andadihim, bahwasanya mereka kaum mukminin muwahhidin mencintai Allah dengan kecintaan yang melebihi kecintaan para penyembah tandingan-tandingan ini, yang musyrikin, yang mencintai tandingan-tandingan mereka. Yani maksudnya kecintaan kaum mukminin muwahhidin kepada Allah itu, mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang melebihi kecintaan musyrikin terhadap tandingan-tandingan mereka. Musyrikin ashabul andad, mereka yang memiliki tandingan-tandingan tersebut. Aw atau yafuqu hubba ashabil andad lillah, atau kecintaan kaum muwahhidin mukminin kepada Allah itu dengan kecintaan yang melebihi kecintaan kaum musyrikin kepada Allah. Kaum musyrikin yang memiliki tandingan-tandingan tadi, mereka mencintai Allah, tetapi kecintaan kaum mukminin kepada Allah lebih besar daripada kecintaan musyrikin kepada Allah. Mengapa? Li'anna hubbal mu'minina lillahi khalisun. Dikarenakan kecintaan kaum mukminin muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, kecintaan mereka kepada Allah itu murni khalisun, tidak ada campurannya, tidak ada sekutu padanya. Murni kecintaan mereka kepada Allah tersebut. Wa hubba ashabil andadi lillahi mushtarakun. Sementara kecintaan musyrikin, pemilik tandingan-tandingan tersebut, kecintaan mereka kepada Allah mushtarakun, terbagi-bagi. Yani bersekutu, ada sekutunya. Tidak murni kepada Allah. Kecintaan mereka kepada Allah tidak murni, tetapi terbagi-bagi. Kecintaan mereka kepada Allah tidak murni, tetapi terbagi-bagi. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk tandingan-tandingan mereka atau sesembahan-sesembahan mereka. Tsumma tawa'ada ha'ula'il musyrikin nabihi bi'annahum law 'alimu ma yu'ayinuna yawmal qiyamati wa ma yahullu bihim min al-amril fadhi'i wal 'adzabis syadidi ala syirkihim wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrati wal ghalabati duna andadihim lan tahau amma hum fihi min ad-dalali lakinnahum lam yatasawwaru dzalika wa yu'minu bihi. Kemudian Allah mengancam kaum musyrikin ini bahwasanya mereka seandainya mereka mengetahui dengan mata kepala mereka sendiri pada hari kiamat dan apa yang akan mereka dapati, akan mereka terima dari perkara yang mengerikan dan siksaan yang berat, yang keras di hari kiamat karena kesyirikan mereka, dan seandainya mereka mengetahui bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala sendirian yang memiliki kekuatan, hanya Allah saja yang memiliki kekuatan yang sempurna dan al-ghalabah, sifat mengalahkan, bukan tandingan-tandingan mereka, niscaya mereka akan berhenti dari kesesatan yang mereka alami, yang mereka lakukan atau yang ada pada mereka tersebut. Niscaya mereka akan berhenti dari kesesatan dan kesyirikan yang selama ini mereka lakukan. Akan tetapi mereka tidak tergambar perkara tersebut, tidak terbayang, tidak tergambar, tidak terbetik perkara tersebut. Kenapa? Sudah dikuasai oleh kesyirikan, hawa nafsu, dan mereka tidak mengimaninya. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini terhadap bab yang kita bahas. Anna minan nususi al-mubayyinati li tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma Allah yuhibbuhu ka mahabbatillah faqad asyraka fa 'alima anna ma'na at-tauhid ay yufrada ar-rabbu bi hadhihi al-mahabbati allati tastalzimu ikhlasal ibadati lahu wahdahu wa dhulla wal khudu'a lahu wahdahu. Bahwasanya ayat ini Al-Baqarah 165 termasuk dari dalil-dalil yang tegas yang menjelaskan tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, di mana ayat tersebut menunjukkan bahwasanya siapa saja yang menjadikan tandingan bagi Allah yang dia mencintai tandingan tersebut sebagaimana dia mencintai Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Maka diketahui dari ayat ini bahwasanya makna tauhid adalah mengesakan Ar-Rabb, yakni Allah, dengan al-mahabbah ini, dengan kecintaan ini. Yani hanya Allah satu-satunya yang dicintai dengan kecintaan yang murni, yang tidak ada sekutu padanya. Berarti ayat ini menunjukkan makna tauhid, yaitu Allah diesakan, ditauhidkan dengan kecintaan ini, yang memberikan konsekuensi pemurnian ibadah hanya untuk Allah saja, dan ketundukan atau penghinaan diri, perendahan diri dan ketundukan hanya untuk Allah saja. Itulah kesesuaian ayat terhadap bab yang kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang faedah-faedah yang ada di ayat ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.